Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Iya, selamat sore semuanya. Ketemu lagi selamat di acara Manson. Manson. Menjelang senja. Ya. Ini ke berapa ya? Berarti ini kedua. Kedua. Masih persembahan dari perusahaan Rokok Sukun. Ya. Sehat sedanten nggih. Amin. Yang kedua kan mensennya. Mensennya tadi Manson. Puasanya ke berapa ini? Berarti hari ke-10. Puasa hari ke-10. Ya. 10. Bolongnya? Kalau poso terus itu ora kroso dadine ora ngerti iki tekan hari kepiro iki sok kadang-kadang ora kroso. Nek sing poso bolong iso ngitung. Malah iso ngitung nek sing poso bolong. Kan padha karo kowe wis ora acara ping pira selama setahun kan ora kroso. Ayo. Wis posomu. Oke. Mas Doni, sederek-sederek toyo tadi di awal kita sudah ada. Setelah Mbak Nia membacakan ayat, salah satu ayat dari Al-Quran tadi, kemudian kita masuk sambung, termasuk sampai yang terakhir ada judul lagu yang berjudul Nadi Alian. Ya. Nah sebetulnya ini api ejanya ada yang periksa Mbah Nun. Mulai. Kenapa kok ayat kuih mau sing dipilih? Oke, makanya kuih. Kan ngomong ayat nih. Karena ada permintaan, usulan kepada mensen ini, menjelang senja itu. Tema yang urusannya adalah poso itu ben opo toh. Di titik akhir dari orang melakukan puasa itu sebuah perjalanan spiritual, fisik dan sebagainya itu ben opo kan. Makanya akhirnya ayatnya dipilih sangkan paraning semua itu kan akhirnya kan puncak dari segala macam perjuangan hidup dan kenikmatan hidup atau duka derita hidup atau apa itu kan ya Tuhan nafsul mutmainnah yang tadi dibaca oleh Nia. Jadi puncaknya itu adalah ketentraman. Yang dipanggil oleh Allah itu adalah ketentraman. Nah sekarang saya kira, persakungin, opo wae, apa saja dalam hidup ini, itu kan urusan cuma dari ke. Bentuk kan? Seko nangdi. Marang. Marang nanti gitu ya. Hanya itu. Jadi nah nanti baru bertengkar orang. Itu semua pokoknya semua itu la'allakum. Atau likaila. Jadi kalau la'ala itu semoga, kalau lika itu ben, supaya. Nah sekarang kan masalahnya setiap orang kan harus belajar. Kita itu dari mana, mau kemana. Terus darinya itu isinya apa, terus ke-nya itu nanti isinya maunya apa. Terus cara menempuhnya bagaimana. Ini tidak hanya hidupan pribadi tapi juga berkeluarga kan sudah jelas dari ke-nya. Bernegara, bermasyarakat, beragama kan semua harus jelas dari dan ke-nya. Nah sekarang kan misalnya nek negara Indonesia ya ke-nya itu ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan mestinya begitu. Kalau bangsa Jawa, kebudayaan Jawa ya endingnya ke-nya itu ya toto tentem. Toto titi tentem kertorajo kan gitu. Kalau pakai Al-Quran ya darinya itu kita tempuh menuju warobun gofur gitu kan. Nek kalau hanya baldatun thayyibatun enggak cukup, harus robun gofur. Jadi makmur kayak apapun harus berada pada posisi diampuni Allah. Jangan sampai kita makmur, kita hebat, kita sukses tapi Allah marah kan enggak gitu kan. Jadi puncaknya nek ke-nya Islam itu ya warobun gofur kan gitu. Nah, bagaimana cara menempuh dari menuju ke itu atau dari ke? Itu kan semua apa saja, kue sekolah, kue bertani, kue dagang, kue berkeluarga, kue bernegara, sidang kabinet, ada kementerian, ada macam-macam itu, semua itu kan hanya cara supaya darinya itu ke yang sebenarnya, yang seharusnya, yang sejatinya kan gitu. Jadi misalnya puasa, ini kan harus kita perjelas dari apa ke apa, dari apa menuju apa. Kalau kita tidak memperjelas itu, terus untuk apa puasa, ya toh? Kan harus jelas kita berpuasa supaya kita berhijrah dari A ke B, B kan gitu. Kita sholat dari A ke B, kita sedekah dari A ke B, kita jalankan syariat Islam dari A ke B, supaya tercapai B-nya tadi itu. Nah, seluruh syariat Islam dan seluruh perilaku manusia, individu, sosial maupun semuanya sampai globalisasi, itu sebenarnya kan semuanya itu merupakan thariqah atau cara untuk menjalani dari A supaya sampai ke B. Semua begitu. Cuman ada spesifikasinya, ada sisi-sisinya berbeda, tetapi semua itu hanya untuk itu. Dan kalau tidak untuk itu kan berarti kita tidak punya tujuan. Kan kudu cetok jel. Kue rabi supaya, gitu kan, duwe anak supaya, antu, duwe mantu supaya, kan butuh, gitu. Dan seterusnya. Nah, imam sekarang kan baru sampai, bari prima anak. Ben rabi supaya duwe anak, ben duwe anak supaya, kan begitu. Jadi kita selalu, tinggal orang itu berbeda-beda, ada yang berpikirnya pendek, berpikirnya sedang, berpikirnya panjang, ada berpikirnya tuntas, ada berpikirnya setengah-setengah, ada berpikirnya mendalam, ada yang tidak mendalam, kan itu kan masalahnya. Dan itulah yang namanya kehidupan, jadi sekolah, pengajian, ceramah Ramadan, semua itu sebenarnya adalah lalu lintas di mana kita menentukan, kita mau mendalam apa mau dangkal, kita mau tuntas atau mau setengah-setengah, kita mau jauh atau dekat kan, kita sampai ke yang sejati dengan Allah atau kan kita cuma mencapai yang kecil kita yang sementara-sementara saja, kan gitu masalahnya. Makanya tadi puncaknya adalah Mbak Nia membawakan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ternyata kalau menurut Allah B-nya itu mutmainnah. Mutmainnah itu ketentraman, sumeleh, kita sudah tidak kegandolan macam-macam, wis ora kabotan dunyo, wis ora sudah bebas dari pretensi-pretensi, pamrih-pamrih, dengki-dengki, benci-benci, serai-serai dan sebagainya, itu kita sudah sumeleh, sudah mutmainnah. Sebab kalau enggak mutmainnah, kita enggak terlibat dalam ayat ini. Karena Allah kan manggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau kita tidak mutmainnah, kita tidak termasuk yang dipanggil oleh Allah. Gitu. Nah, jadi puasa ini, sebagaimana juga sholat atau rukun Islam apapun yang lain, itu harus kita set up supaya membuat kita menjadi lebih tentram, lebih mutmainnah. Kira-kira gitu ya. Benar ya Cid ya? Iya, siap. Kira-kira gitu ya. We don. Paham Rau. Termasuk ini ya. Kiai Kanjeng sudah 30 tahun, sama, imam 22 tahun, Mbak 24 tahun, Mbak Nia Yuli 22 tahun, Islamianto 23 tahun, Doni yang paling berapa minggu? Baru 3 minggu. 3 minggu Kiai. Oh 11 tahun ya Cak. Lumayan ya. Doni 11 tahun lumayan. Itu semua juga kalau tidak menghasilkan mutmainah nggo ngopo. Ya toh? Untuk apa kalian bermain musik kalau tidak kalau tidak sampai kepada ketentraman jiwa, gitu ya. Untuk apa kita belajar musik, nuduk saron, menggesek biola, apa namanya menekan tutut keyboard, memetik gitar dan bernyanyi dan semuanya selawatan, kalau tidak untuk menghasilkan atau sampai kepada kondisi mutmainah, kan gitu kan? Rabi barang masuk malah marak ke kisruh kan, kudune kan marak ke tenang, marak ke tentrem, marak ke seneng kan gitu. Malah masuk malam yang bingung bendino, biyo, neng dio, kan susah kan? Jadi makanya tadi yang dibaca adalah ayat dari surat apa Yul Al Fajr ya, itu. Nah jadi pelajaran kita sore hari ini adalah kalau bisa semua yang Anda lakukan itu perhitungan utamanya adalah marak kita tentrem opora. Siap. Meskipun tentrem ini juga jangan dengan difahami dengan dangkal. Artinya nek arep tentrem ya rasa rabi. Misalnya gitu ya kan bisa juga kan mikir gitu kan. Golek aman nek niku, Mbak. Golek aman ya kan. Ngopo engko ndak rabi malah ngene-ngene wis rasa rabi. Mending tadi alih mawon. Gitu. Nek kaya ora tentrem ini ngodon. Nek kancaku kaya tetep ora tentrem. Tetep grantes. Nek, tapi saya setuju mbah, nyun sewu mbah. Ini kita teruskan katanya dan setelah ini toh. Ya. Mendikani mbah kan dari ke. Ke. Jelas tujuannya ini awak dewe ini poso ini tentrem. Nah ini memang masalah sing dari ini nangke ini kan kudu ono aturane tatarnane. Lah. Nek, mulane nek ono sekolahan, mulane ya. Ono pengajian, mulane ono wong sinau, mulane ono lembaga-lembaga untuk menemani manusia ben ngerti sekone itu di mana, neng dine, neng dine kenya itu di mana. Itu pun masih ada banyak paket-paket. Kamu ya. Sudah paham dulu, kenapa kok dari situ kamu? Kenapa kok ke situ kamu? Kan dono isin. Je, oh, je. Terus nanti cara menempuh ke situ kan juga sebuah masalah lagi. Je, harus itu jenenge madhab, jenenge aliran, jenenge ideologi, jenenge parpol, barang ini kan mergo menentukan arep nanti kan. Arep nanti, je. Ya, artinya saya cuma mau ngomong bahwa ya wes akhirnya ojo nganti kabeh iki perjalanan ini dadi semau-maumu. Iya. Dadi sakarep-karepmu. Iya, ndak bisa. Kita harus setia kepada apa yang kita ndak bisa mengelak. Misalnya dadi imam, dadi kimis, dadi imam, rasa beropresi dadi doni. Kan gitu. Jadi taat itu sebenarnya pada apa yang memang Allah kehendaki. Jid. Rasa ngeyel. Kalau Anda manggis, ndak usah pengen jadi sawo. Kalau Anda jagung, ndak usah cemburu kepada padi. Kan gitu. Nah, jadi doni ya sudah. Nengkiai kanjeng ya sudah nengkiai kanjeng rasa 15, 17, 12 diturute. Kumpul tenan-tenan. Yo. Jadi kita tidak bisa semau-maunya. Tidak bisa semau-maumu. Kita harus memahami yang sejati dari kehidupan ini dan itu yang kita lakukan. Yo. Yeah. Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang, sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu, kita suka jajan sana-sini, asik sendiri. Sekarang, mesti banyak-banyak berbagi. Tapi, lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama. Niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya, jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Iya, sakarepmu kono, semau-maumu kono. Ngeri lho ya. Apa ya ngeri? Medeni. Semau. Sakarepmu, apa dia kena tadi? Sakarepmu dewek ya. Ning. Ya, ada ini. Oh. Iya tak? Ada syaratnya. Ada syaratnya lho. Bebe. Cek, gimana dimu? Kalau memang itu macam hebatlah sendiri dan konyolah sendiri, tapi jangan sesalkan akan cepat datang mautmu. Oh, weh, apa wae sak karepmu ning semuanya pasti ada resikonya. Ngoten nggih, Bang. Ngoten nggih, Bang. Kalau mau dicari sebenarnya kan manusia itu sama sekali tidak berposisi untuk semau-maumu. Apa nih? Iya. Ya imam ya harus jadi imam. Nia harus jadi Nia, Yuli harus jadi Yuli, ya toh? Ya toh? Nggih, nggih. Kalau matahari dia enggak bisa ingin jadi rembulan. Bumi enggak bisa ingin jadi matahari dan seterusnya. Jadi yang berposisi semau-maumu itu hanya Allah. Kalau Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah semau-maunya dia. Tapi kalau manusia piye wong kamu ada itu bukan kemauanmu kok. Kita ada itu bukan kemauan kita, itu semua kemauan Allah. Jadi kemauan itu kalau dalam bahasa Arab kan irodah, atau kadang-kadang amr. Kemauan yang dipaksakan atau yang diniscayakan itu namanya amr. Dipaksa apa, perintahkan itu. Nah itu kan hanya Allah yang bisa semau-maumunya. Makanya kayak takabur itu boleh asal Allah. Nek kowe aja, arep takabur piye. Nggak bisa kita takabur itu yang ngedeni, ngendas-ndasi, membesari. Ya yang berhak membesari ya hanya Allah, meskipun dia itu enggak usah takabur, Allah sudah mentakabir kan gitu. Kalau manusia ambok takabur kok yang apa tetap kamu tetap tidak lebih tinggi dari sesuatu yang lain. Jadi enggak bisa kita ngendak. Makanya di Jawa kan enggak boleh megang kepala iya. Supaya kita tidak ngendas-ndasi. Kalau neranyak ya. Neranyak. Iya, makanya semau-maumu itu kan enggak mungkin kita lakukan. Tidak mungkin. Jadi kita, makanya di Ramadan ini kita belajar supaya tidak semau-maumu. Supaya kita menahan diri gitu kan. Ya nek sekarang mau kalau ngomong mau kan maunya kan makan berapa piring, Don? Nanti buka mau apa? Sop buntut mau. Sop buntut gelem senasi goreng ayo. Ayo. Sate. Sikat. Sate. Hamburger sate. Kikil. Kikil. Sop tisu. Wah. Kalau semau-maumu kita bisa pilih semuanya, tapi kan yang dan yang membuat kita enggak bisa milih semuanya itu apa? Kita mau loh, sop buntut ya mau, gitu, lodeh ya mau, pomne, nasi goreng ya mau. Semua kita mau kok. Yang membuat kita tidak bisa mengambil semuanya itu apa? Keterbatasan kita. Karena kita sendiri terbatas gitu ya. Orang apa masa kamu campur semua? Rujak cingur, campur sop buntut, campur sego goreng kan enggak bisa. Sop campur tisu. Nah, banyak orang dalam kehidupan yang luas ini, orang mencampur adukkan semua itu karena merasa akan mendapat kenikmatan. Padahal kan malah susah dia kan gitu. Malah jadi. Makanya puasa itu memberi pelajaran. Nanti pelan-pelan, ini kan masih paruh. Ini ending dari paruh pertama. Pertama, je. Kemudian nanti paruh kedua, baru paruh ketiga. Nah kita pelan-pelan nanti akan sampai kepada penjelasan-penjelasan dan pembelajaran yang spesifik puasa. Jadi nanti yang kalau coro ilmu ya idiomatiknya, terminologinya, teorinya, metodologinya itu kita ambil dari puasa itu sendiri. Tapi sekarang pelan-pelan aja kita memahami dasar-dasarnya. Mulanya yang penting kan Untuk apa kamu puasa kalau tidak menghasilkan ketentraman misalnya? Yeah, untuk apa yeah. kamu kawin kalau tidak menghasilkan ketentraman? Maka kita menjadi khalifah untuk semuanya kita set up supaya menentramkan. Intinya kan gitu. Misalnya gitu ya. Terus jadi semau-maumu tadi itu bagus lagunya untuk supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa urip semau-maumu sak karep-karepmu dhewe. Nek cara jawane apa? Semau-maumu iki sak karepmu, sak geleme dhewe. Sak geleme dhewe. Ya. Sak karep ya gugu karepe udelmu. Nggih. Apa meneh? Gugu karepe dhewe. Gugu karepe dhewe. Terus apa? Hah? Sak oh, sak kemengmu iki kemeng iki pegel e. Mengi pegel. Ya, wis kana sak sak muntah-muntahmu kono. Dan itu manusia memang tidak punya kemampuan secara nalar. Jadi kan harus dihitung dong. Loh, kita juga kita mau 5 macam menu makanan untuk bukan hanya kita pilih satu pol satu. Mungkin dua pun hanya snack-nya, tapi kan ndak mungkin kan mosok buka iki ya sop buntut ya ya rawon ya Go goreng pisan itu ya. Nah itu kan harus kita pelajari kenapa harus kita pelajari secara ilmu, secara ilmiah, secara nalar. Kan kita tidak mungkin. Jadi puasa itu pokoknya kita itu disuruh belajar atau mempelajari segala hal yang urusannya menahan diri. Aku takon, gue jani bojo siji cukup ora. Asli nih. Sesek nonton aja. Orang. Nah, ini main perumpamaan. Atau gini, saya enggak akan memojokkan Doni ya. Gini aja. Kamu udah dapat gaji 500 ribu sebulan. Nek ditingkatkan jadi 1 juta mau enggak? Oh, burun. 2 juta. Oh, gelembangan. 3 juta. Nah, okay. 10 juta. Oh, siap. Gue sebulan dapat 100 juta, penggaweanmu dikurangi masuk 3 hari saja gelem. Mabok Riki. Iya. Gue absen tok ning tetep entuk 10 juta gelem. Wah, sabot-sabot kok lakoni iku. Manusia itu tidak akan pernah tidak mau semua yang dia bayangkan yang dia. Makanya manusia itu punya hakikat yang namanya api. Nek api itu enggak ada batasnya. Jadi kalau peci ini kan misalnya ini 20 cm gitu ya. Oke, kalau ruangan ini misalnya diameternya berapa? Kalau air kan 1 liter, 2 liter, 1 jeding, 2 jeding. Apalagi kalau tiang kan 1 meter, 2 meter gitu ya. Yeah. Kalau api apa? Batasannya apa? 1 wuk. Sak wukan. Gak bisa. Wuk. Api itu yang bisa diukur kan satuan suhunya. Suhunya kan panasnya. Yeah, oh, 20 derajat Celcius, 30 derajat. Yeah. Tapi apinya sendiri tidak bisa diukur karena dia juga tidak dia tidak ukuran. Makanya iblis setan diciptakan dari api. Dan kalau Anda memang ingin melampiaskan semau-maumu berarti kamu itu menuruti api di dalam jiwamu kan gitu. Yang di dalam diri kita itu ada api. Jadi nek api ki ra nentake, ora ndak ada puasnya. Ndak ada puasnya. Jadi rasa soal bojo, rasa soal mangan ya. Kan kita ndak akan pernah puas apapun saja. Dan itulah sifat api dalam jiwa kita. Nah, poso itu adalah perlawanan terhadap api dalam jiwa kita. Puasa adalah pelatihan supaya kita menahan dan membatasi diri toh sehingga semua nek api kan membuat kita ndak terbatas, pokoknya nyurung terus. Terus. Nah, puasa adalah pelatihan dan workshop untuk supaya kita punya kesanggupan untuk membatasi dan kan begitu. Nah, itu nanti kita cari pelan-pelan selama bulan puasa ini kita cari terminologinya atau apa ya, teori-teorinya secara puasa dan Islam itu sendiri gitu. Nanti akan ada. Jadi kan beda dong puasa sama sholat, beda dong sama syahadat, beda dong sama zakat. Beda dong sama infak, beda dong sama haji gitu ya. Ini masing-masing kan sebuah satuan metode, satuan thoriqoh, kaifiyah, atau apa, irfaniyah ya untuk pengetahuan tertentu kan gitu. Jadi kan, nah semua syariat Islam itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Apa mungkin kita sregep poso tapi tidak pernah sholat? Gak mungkin dong, kita senang sekali sedekah, senang sekali berzakat, tapi kita tidak pernah puasa. Kan ya gidang uripe ya, pincang ya, timpang ya. Jadi lima hal itu sebenarnya satu kesatuan. Sama dengan tombo hati, kui, ono, limang, perkoro. Kaping pisan. Mojo Quran, sama nani. Tapi kan endingnya salah sawi jine. Sopo bisa ngelakon. Jadi ambil satu dok untuk sing papat katut. Jara. Nggih. Ana salat wengi lakono. Maksud ana wong salat wengi ning ora cedak-cedak karo wong saleh. Cedakne gendho-gendho kan ya ora to. Ha. Ya. Wetengira ingkang luwe pasti menghasilkan satu situasi rohani ya, kalau lapar itu menghasilkan satu nuansa dan satu kondisi rohani ya, yang membuat kita menjadi rajin sholat, kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Zikir wengi ingkang suwe juga akan melahirkan itu, dan kalau Anda rajin sholat, zikirmu ya semakin suwe kan begitu. Jadi lima itu dia jenengnya apa, simbiosa. Itu dialektis dan saling bermanfaat, saling mendorong satu sama lain. Dialektik. Yeah. Wah, termasuk ya. Bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya. Ya. Tapi ini kupasan yang tentang tombo hati ini kan sebetulnya episode pertama kemarin Mbah Nun sudah jeru untuk itu. Wah, jane menarik iki diteruske meneh. Ming, aku setuju kowe. Iya. Kowe ming arep ngomong kuwi. Termasuk merasakan penderitaan orang lain. Itu kalau diperluas aja ya. Nggih. Tidak hanya tombo hati, syariat Islam juga semua saling mendukung satu sama lain, dan kita pelajari semuanya. Jadi sekarang tidak usah meremehkan orang yang ahli puasa, tidak usah meremehkan orang yang rajin sholat. Karena itu juga karakter. Ono wong sing kuate iki nek poso, ning lemah nek sembahyang. Ono wong sing kuate iki sadar tok, cangkem tok ya. Ya, ning diikon sholat urung karuan. Jadi itu karakter manusia juga. Tapi kalau bisa kelima-limanya itu menjadi bagian dari karakter kita gitu loh. Karena dan itu kehidupan secara luas yang ngunukui gitu ya. Jadi ada orang yang wataknya itu berpusat puasa, ada yang pada zakat, ada yang pada haji, ada yang wong senengan ini naik proklamasi kayak seneng. Neng naik rutin wegah misalnya gitu ya. Orang yang kon wegah. Mah pas mantenan gue yo-yo, bar gue jebol. Jadi itu juga macam-macam, dan juga dalam kehidupan yang luas. Jadi misalnya di sebuah negara ya ada lima hal itu. Dalam negara ada lima hal itu. Ada yang karakternya itu puasa, ada yang karakternya dalam puasa pun ada sekian karakter. Ono sing karakter iki poso, ono sing karakter buka wae. Ya ta? Jadi hidupnya itu buka wae sing dibayangke dek iku nalurinya itu naluri buka wae digeragas kan gitu. Jadi dari puasa kan ada sahur, ada tidak makan sehari, terus ada buka. Nah ini kan tiga-tiganya unsur. Ono wong sing njupuk sahure tok, ono sing njupuk posone tok, ono sing njupuk bukane tok. Wah. Kuwi ono. Itu kalau tidak waspada, psikologi kita bisa seperti itu. Ada lo saya ini puasa, kalian kan puasa cuma sehari sekali. Saya tiga kali ya puasa sehari. Jam 10 saya buka. Terus jam 1 saya buka, nanti jam 6 baru buka. Jadi saya tiga kali, gue memang pisan tau gue. Nah ya, gue memang pisan tau posamu. Saya bisa tiga kali, misalnya gitu. Jadi ada orang yang cara berpikirnya bisa seperti itu karena karakter dia karakter buko. Karakter apa? Iftar. Karakter dia karakter mangan, bukan karakter tidak makan. Kan karakter posa. Gitu jadinya. Kita sekarang masuk ke apa namanya? Berikutnya karena semua lagu Kiai Kanjeng itu tidak dibikin untuk menjadi lagu, tapi tujuannya adalah untuk ikut mengantarkan manusia menuju tujuannya. Kalau sekarang kita sebut nah tadi itu. Ayo, sekarang lagu apa berarti? Seperti Doni bilang tadi, apa pun. Kanu kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Karena lukamu adalah lukaku. Wising kerasa. Nah iya. Lukamu. Lukaku. Mestinya jadi lukaku. Harusnya jadi lukaku. Gitu ya. Tapi di sini kan lukaku tak jadi lukamu. Aku jeneng nranyak bocah itu. Gitu. Ya kedua ngeten, Mbah. Apa? Teniku di lukamu. Wonten sing nranyak, wonten sing pancen saged ngrasake tenan bahwa lukamu jadi lukaku, lukaku jadi lukamu.

Pak. Apa kuwi? Apa kuwi? Anu nih, sing saya ditonton lho. Oh, yang menyiarkan acara iya. ini. Oh, diulang lagi apa-apa? Ada channel YouTube-nya Sukun. Channelnya Sukun. Ah, kemudian Muria News. Muria News. Ya, kemudian terus caknun.com. Caknun.com. Nah, kemudian terus kemarin kan Kiai Kanjeng kan Instagram. Uh-huh. Nah, sekarang channel YouTube-nya. YouTube-nya Kiai Kanjeng. Oh, channel YouTube-nya Kiai Kanjeng. Oh, iki kancane sing kroncongan kae iki. Heeh. Nah, channel sing kroncongan kae ngerti aku. Aku sak nonton lho nek jaman bengi. Orang aku nek masalah kroncongan iki ora penak aku ora tau teko. Wah, iya kowe. Kowe nganu. Kowe isih durung lukamu sebagai lukaku. Aku juga berharap bahwa lukaku jadi lukamu juga. Lah, lukamu wis tak nggo lukaku terus ah ning ora ngono ya, ning wong tau lukamu menjadi lukaku. Lah lukane mbokku dadi lukane sapa? Asing ngeterke sapa ya? Wah, iya ya kabeh iki mesti ono skala prioritasnya, pasti ada skala prioritas. Oke lah, kalau begitu. Njuk ngegas aku. Ya ora apa-apa, kadang ya iki jenenge sandiwara iki ngono kuwi. Ana ana ngegase, ana ngereme. Wong mbahane entar ngendika kok yen wong urip ki ya nek ra ngegas, ngerem. Makane poso kuwi fungsine apa arep ngerem apa arep ngegas? Kuwi mau janjane wis kuwi wis ngendikane Mbah Nun zaman biyen mane jenengke manungsa. Manungsa kuwi marsudi nunggaling karsa. Iya. Sebenarnya kalau dari bicara Anda yang tadi, semua kenapa Allah kasih agama, kenapa manusia bikin sekolah, bikin forum-forum sosial, bikin apa saja itu pusatnya adalah menungso. Nggih. Jadi aku takon, agama Al-Qur'an sama manusia tua mana? Manusia. Tua manusia. Jadi lebih dulu manusia diciptakan baru Al-Qur'an kelak diciptakan kan begitu. Jadi jangan terus manusia itu dianggap sekunder. Jadi yang primer itu manusia. Jadi semua pendidikan, semua negara, semua sistem sosial, semua ideologi, semua metode apapun dalam kebudayaan, sosial, peradaban, politik atau apapun itu harus menomorsatukan pendidikan manusia supaya manusia tetap menjadi manusia, berkembang menjadi manusia dan apa kualitas sebaik-baiknya sebagai manusia. Jadi tetap pedoman utamanya adalah manusia. Makanya sekarang kita dengarkan lagu Manungso bersama-sama ya. Oke. Okay. Don't surrender to your greed and desire. All this short life, all this blind life of lan angkoro. Sahur ada yang bangunin. Karena Jawa terus. Nggak, ada kehilangan momentum sedikit. Jih. Nggak apa-apa, jih. Tapi kapan-kapan bisa. Jadi tadi kan seharusnya endingmu kui. Jih. Angelis terus nena. Oh langsung di saut Mas Imam. Teng-teng-teng-teng. Lagu Mulbu Imam. Jih. Tadi kan nggak balen mana situ. Jih. Jadi itu namanya momentum hidayah. Nah, di ayat yang tadi dibaca oleh Mbak Nia tadi itu kan ada gimana Allah memanggil kita ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kuwi kabeh di feminin kile ya. Ini untuk teman-teman Kiai Kanjeng yang sweat. Jadi kalau di Quran dia kan ya ayyuhalladzi kayak. Ini ayatnya enggak ya ayyatuha ora ya ayyuha. Itu berarti feminin. Jadi kita itu kalau sudah lembut, sudah mutmainah, sudah sumeleh, sudah menep ya, yu ya, sudah menep. Kui wis kaya wong wedok, wis kaya sudah punya kelembutan sedemikian rupa sehingga nanti Allah manggil kita. Jadi yang dipanggil Allah bukan ya ayuha tapi ayya Tuhan nafsul. Jadi jiwa yang mutmainah itu feminin. Wis bukan wedok dalam arti gender tapi sudah sampai ke ya sudah tentrem, sudah sumeleh itu ya. Itu nah. Ah nanti tetap ada syaratnya, kalau kita tidak tentram, tidak sumeleh, kita tidak bisa radhiyah tamardiyah, kan kalimatnya apa? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu juga enggak mungkin orang itu ridho kepada Allah kalau dia bukan belum semeleh. Isi ganjel-ganjel, isi oke beban-beban keduniaan, isi oke obsesi-obsesi pamrih-pamrih sing aneh-aneh, PR-PR sing urung kelakon tapi turute. Kalau sudah sumeleh, sudah tentrem mutmainah, itu baru kita bisa radiyatan. Jadi kita di sini sudah menyadari bahwa kan kita itu cari ridho Allah, kita yang menegaskan bahwa kita ridho dulu sama Allah, nanti akibatnya adalah Allah akan ridho kepada kita. Kan selama ini kan kini nyaluk tok ning tanpa ngekeki. Kan gitu. Jadi lukaku tapi ora lukamu. Yeah. Kan gitu. Iya toh. Jadi kan radiyatan sik lagi mardiyah. Kalau tidak radiyatan tidak dapat mardiyah. Jadi kalau kita jenis tidak liloh, kita tidak dililai kan. Dililai kan begitu. Kira-kira itu gimana sekarang? Lanjut terus, Mbah. Gini, karena ternyata kita kan dari ke tadi itu, saya ini agak improvisasi ya, dari A ke B tadi, kalau puncaknya segala pencapaian itu ya ridho, kan radiyatan mardiyah. Sekarang gimana kalau kita masuk ke detik-detik berbuka puasa ini, kita betul mohon kepada ridho Allah, mohon kepada Allah untuk meridhoinya dengan Mbak Yuli. Selama ini kan kita pakai hasbunallah ya gitu Dan Mbak Yuli, ya Allah ridho sampai mungkin bisa sapuan menyesuaikan apa biasa dikasih nada apa beat. Ya Allah ridho. Ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ridho. Ya Allah ridho. Ya Allah ridho. Ya Allah ridho. Ya Allah ridho. Dulu, kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang, mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya, makan rame-rame. Sekarang, virtual aja udah seneng.